Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis dirinya resah dengan perilaku kendaraan roda 2 yang sangat semena-mena dan tidak menaati peraturan. Dia mengatakan, semakin banyak motor yang melawan arus menerobos lampu merah, tapi seolah-olah tidak ditindak. Bahkan katanya, perilaku seperti ini juga sudah menular ke mobil. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, bagaimana komentar Anda melihat kondisi ini? Itu fungsi pemerintah itu adalah untuk mengatur. Selama orang itu dibiarkan dan tidak dibiarkan teratur, maka akan terjadi kesemrawutan. Jadi masalahnya adalah kemauan untuk mengatur. To govern itu artinya memerintah. Tapi memerintah itu bukan memberi perintah, tapi mengatur. Oleh karena itu, menurut saya, tidak tegaknya rule of law di Indonesia adalah karena tidak ada yang mau mengatur. Jadi, problemnya itu sederhana sekali. Karena mereka nggak mau mengatur, maka terjadilah ketidakaturan, kan gitu. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problem di Jakarta ini adalah bagaimana mengatur sehingga orang itu betul-betul teratur. Nah, ini problemnya sederhana sekali kok. Sederhana sekali. Karena nggak diatur aja. Contohnya, kita biarkan orang-orang itu menjaga jalan. Perundang-undang mengatakan yang berhak mengatur jalan itu adalah yang berwenang, yaitu polisi lalu lintas. Sekarang kenyataannya, siapa yang ngatur? Ternyata yang ngatur itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya itu adalah pengatur. Nah, ini kan problem. Nah, karena problem itu kita biarkan berlarut-larut, maka terjadilah ketidakaturan, kan itu aja masalahnya. Nah, kenapa nggak ada polisi, wibawa polisi itu mengatur? Ah, kita nggak tahu. Kenapa? Polisi itu tanya dirinya sendiri dong, kenapa dia nggak bisa, nggak ada wibawa? Jangan di, kalau kita nggak bisa nari, jangan dibilang lantai nggak rata, bos. Kalau kita nggak bisa nari, belajarlah kita menari. Kan itu simple sekali kok masalahnya. Jadi itu kunci. The key to the problem, kunci daripada masalah itu adalah karena tidak ada mau yang ngatur, itu aja. Kalau sudah ada mau ngatur dan semua mau teratur, saya rasa nggak ada masalah. Enak tinggal di Indonesia ini. Gitu. Tapi kadang nggak ada yang ngatur itu, maka adanya kayak addicted. Sifat daripada orang itu adalah kalau dibiarkan, dia keenakan. Gitu. Kita biarkan. Nanti kalau lagi emosi, oh pembersihan. Tapi pembersihan itu sudah terlanjur, orang sudah nggak mau teratur. Gimana? Jadi itu problemnya. Yang bikin problem ini kita sendiri. Dan kita harus hidup dengan ketidakberesan itu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.